نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat, alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita, terutama kenikmatan Islam, nikmat berada di atas sunnah, kemudian nikmat kita bisa duduk di majelis ilmu untuk belajar menuntut ilmu agama. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kitab At-Tauhid, yang mana ini sudah berapa kali kita sampaikan bahwasanya kita belajar kitab At-Tauhid ini agak sedikit membutuhkan pemikiran atau penalaran. Kita agak sedikit berjuang untuk memahami isi dari kitab At-Tauhid ini. Kemudian ingin kita sampaikan juga bahwasanya judul kitab ini adalah kitab At-Tauhid, sehingga fokus pembahasan kita adalah hal-hal yang berkaitan dengan tauhid saja. Adapun kalau pembahasan ini diluaskan, dijabarkan secara rinci, dia akan sangat luas. Satu dalil saja itu bisa dengan penjabaran berlembar-lembar halaman kitab. Makanya fokus kita adalah hal-hal yang berkaitan dengan tauhid. Setiap dalil yang dibawakan oleh penulis, apa hubungannya dengan judul dan apa kaitannya dengan pembahasan tauhid. Pertemuan yang kemarin kita sudah berlalu dua pertemuan, dan sekarang pertemuan yang ketiga tanggal 10 Maret hari Rabu 2021. Pertemuan pertama tentang mukaddimah, pengantar apa yang harus kita lakukan ketika kita belajar kitab tauhid ini. Kemudian kenapa kita harus mempelajari tauhid dan kenapa kita memilih kitab ini. Pada pertemuan yang kedua, kita telah memasuki bab pertama. Dan penulis sendiri tidak menyebutkan judul, apa dari judul bab yang beliau bawakan. Setelah diteliti, dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis, sebanyak 7 dalil, itu mengarahnya kepada wajibnya tauhid. Jadi bab pertama adalah tauhid itu wajib, mentauhidkan Allah itu wajib, dan belajar tentang tauhid juga wajib. Karena ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu, kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, jika itu tidak bisa kita lakukan dengan hal yang lain, maka hal yang lain itu juga menjadi wajib hukumnya. Sehingga bab yang pertama ini, kalau kita permudah bahasanya, wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya? Nah, 7 dalil ini. Jadi 7 dalil ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya wajib bagi setiap kaum muslimin mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi 7 dalil ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya kita bertauhid kepada Allah, begitu juga mempelajari tauhid. Dan apa itu tauhid? Telah kita sebutkan kemarin, ifradullah bima yakhtassu bihi. Kita mengesakan Allah dalam hal-hal yang khusus hanya untuk Allah saja. Apa? Mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah di alam semesta yang kita kenal dengan rububiyah Allah. Yang kedua, mengesakan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna. Tidak ada makhluk yang memiliki nama dan sifat yang sempurna semisal Allah. Yang ketiga, kita mengesakan Allah dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Jadi ibadah apapun yang kita kerjakan harus kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti dari tauhid. Dan tauhid ini bukanlah istilah baru di dalam agama kita. Kita sebutkan beberapa dalil yang menyebutkan tentang tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal yakun awwala ma tad'uuhum ilahi ibadatullah." Jadikanlah hal yang pertama engkau seru manusia, engkau dakwahkan adalah ibadah kepada Allah. Apa arti dari ibadah kepada Allah? Dalam riwayat lain dijelaskan, "Fal yakun awwala ma tad'uuhum ila ayyi wahidullah." Jadikanlah hal yang pertama engkau dakwahkan agar mereka yuwahidullah. Apa arti yuwahidullah? Dijelaskan dalam riwayat yang lain, "Fal yakun awwala ma tad'uuhum ilaihi tauhidullah." Jadikanlah hal pertama yang engkau dakwah kepada mereka, kepada manusia, tauhidullah, yaitu tauhid kepada Allah. Jadi kata tauhid ini disebutkan di dalam hadis. Jelas ya? Tauhid bukan istilah baru di dalam agama, tapi sudah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di antara ulama ada yang sudah menulis kitab tauhid, yaitu Ibnu Khuzaimah tahun 311. Beliau wafat tahun 311, 1100 tahun yang lalu. Dia menulis kitab judulnya Kitabut Tauhid. Jelas ya, kata tauhid sudah disebutkan oleh ulama ini. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Mandah, wafat 395 Hijriah. Berarti 1100 tahun yang lalu juga dia menulis kitab judulnya juga Kitabut Tauhid. Jelas ya, tauhid itu sudah ada zaman dahulu. Ini bukan perkara baru di dalam agama. Adapun dibagi menjadi tiga, itu untuk mempermudah kita memahami tauhid itu. Dia tidak rancu, karena banyaknya penyimpangan di dalam masalah tauhid ini. Sama juga dengan kita membagi hukum Islam menjadi lima: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Rasul nggak pernah menyebutkan pembagian lima seperti itu. Tujuannya apa? Untuk mempermudah, mengklasifikasikan untuk mempermudah. Sama juga dengan pembahasan bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Arab itu ada tiga: isim, fi'il, dan huruf. Ada enggak Rasul sebutkan itu? Tidak ada, cari sendiri, tidak bakalan ketemu. Tujuannya apa? Untuk mempermudah. Jelas ya? Dan klasifikasi seperti ini dilakukan manusia sampai sekarang. Enggak ada masalahnya. Itu bukan perkara yang repot untuk kita bahas secara mendetil. Sudah cukup. Ini untuk mempermudah saja, bukan perkara baru di dalam masalah agama. Kemudian kita sekarang akan melanjutkan kepada dalil yang nomor 4. Makanya kalau kita membahas kitab tauhid, kita usahakan masing-masing kita punya kitab pegangan. Karena isinya dalil semua ini. Dan enggak mungkinlah anak nulis di depan dalil sampai karuk tangan kalau nulisnya kan. Banyak dalil semua itu, masa ditulis semua. Jadi kalau punya kitab pegangan, jadi ngelihat dalilnya, oh ini dalilnya gitu. Enggak paham sekarang, dilihat lagi, tanya lagi, atau kita dengar lagi rekamannya. Yang penting kita berusaha agar bisa memahami kitab tauhid ini. Kemudian dalil yang keempat yang disebutkan oleh penulis, yaitu surat An-Nisa ayat 36. Surat An-Nisa ayat 36. Bunyi lengkapnya dalil ini, yang punya kitab Al-Jadid di situ disebutkan secara lengkap. Adapun di matan itu tidak lengkap. Bunyinya adalah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, dan beribadahlah kalian kepada Allah. Jangan menserikatkan, mensekutukan Allah dengan sesuatu. Wa bil walidaini ihsanan, dan dengan kedua orang tua berbuat baiklah. Wa bidzil qurba, dan kepada kerabat dekat. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan tetangga dekat. Wal jaril junub, dan tetangga yang jauh. Wassahibi bil jamb, yaitu teman sejawat. Wabnis sabil, dan orang yang lagi dalam perjalanan, wa ma malakat aymanukum, dan kepada budak-budak yang kalian miliki, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong, mukhtal, fakhura, membangga-banggakan diri mereka. Ini surat An-Nisa ayat 36. Mana sisi pendalilan yang menunjukkan bahwasanya surat An-Nisa ini adalah dalil tentang wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang keempat surat An-Nisa ayat berapa tadi? 36, ayat 36. Panjang tadi kan? Mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya firman Allah Subhanahu wa taala di awal-awal, ya kan? Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian tusyriku, berbuat syirik kepada Allah, syai'an, dengan suatu makhluk pun. Dari ayat ini ada dua hal yang menunjukkan wajibnya kita bertauhid. Pertama, kata wa'budullah. Yang kedua, kata wala tusyriku bihi syai'an. Wa'budullah ini namanya fi'il amr. Fi'il amr itu dalam bahasa Arab artinya kata perintah. Ayo ke sini, itu perintah. Yo masuk, masuk, itu perintah. Dalam bahasa Indonesia kan kata perintah yang ada tanda anda seru. Kata perintah dalam bahasa Arab itu yufidul wujub. Hukum asalnya adalah wajib. Jadi ketika Al-Qur'an memerintahkan atau hadis memerintahkan, hukum asalnya wajib. Contoh lain, wa aqimus sholata, dan tegakkanlah sholat. Hukum asal sholat apa? Wajib. Wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Hukum asalnya apa? Wajib. Jadi semua perintah dalam Al-Quran dan Sunnah hukum asalnya apa? Wajib, selama tidak ada dalil lain yang merubah hukumnya. Asalnya dia wajib, ada dalil lain ternyata jadi berubah hukumnya. Kalau enggak ada, hukum asalnya wajib. Jelas ya? Jadi di sini Allah perintahkan. Dan perintah hukumnya wajib. Apa perintah Allah? Untuk beribadah. Jelas ya? Di sisi yang pertama, perintah Allah untuk beribadah. Dan hukum asal dari perintah adalah wajib. Kemudian kita kembali kepada yang kemarin. Setiap ibadah yang disebutkan di dalam Al-Quran, apa maksudnya? Tauhid. Itu ucapan siapa? Ucapan sahabat Ibnu Abbas. Setiap ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran, maksudnya tauhid. Di sini Allah perintahkan untuk apa? Untuk beribadah. Apa arti ibadah? Tauhid kepada Allah. Berarti wa'budullah, wajib bertauhid kepada Allah. Paham ya? Nah, itu sisi pendalilan namanya. Begitulah cara ulama menjelaskan agama ini. Setiap statement yang dikeluarkan, ungkapan yang dikeluarkan itu didukung dengan dalil. Dan begitulah cara kita beragama. Allah melarang kita mengikuti sesuatu yang kita enggak paham dalilnya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan ikuti, jangan amalkan sesuatu yang kalian enggak tahu ilmunya. Jangan yakini. Jadi apapun dalam agama yang kita enggak tahu dalilnya, tunggu dulu, tunggu dulu. Kita enggak rugi kok enggak mengamalkan itu. Masih banyak syariat lain yang bisa kita amalkan yang kita tahu dalilnya. Jelas ya? Itu sisi yang pertama, wa'budullah. Beribadahlah kepada Allah. Perintah ibadah adalah perintah untuk bertauhid. Dan hukum asal dari perintah, hukumnya adalah wajib. Jelas ya? Wajibnya beribadah berarti wajibnya bertauhid. Kemudian sisi yang kedua dari ayat ini yang menunjukkan wajibnya tauhid adalah wala tusyriku bihi syai'an. Artinya janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah. Ketika Allah larang untuk berbuat syirik, berarti itu perintah untuk kita bertauhid. Paham enggak? Ketika Allah larang kita berbuat syirik, berarti kita diperintahkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu sisi pendalilannya. Allah larang kita berbuat syirik berarti sekaligus memerintahkan kita untuk bertauhid. Allah larang untuk berbuat syirik berarti itu perintah untuk mentauhidkan Allah. Jelas sampai di sini ya sisi pendalilannya ya. Jadi mana dalil wajibnya tauhid? Katanya kan bilang aja wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Dari mana? Bilang wa'budullah fil amr. Fil amr setiap perintah dalam Al-Qur'an dan hadis itu wajib hukumnya. Dan setiap perintah ibadah dalam Al-Qur'an maksudnya adalah tauhid. Penjelasan Ibnu Abbas. Itulah namanya beragama sesuai pemahaman para salaf. Ibnu Abbas adalah salafus saleh. Beliau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada faedah tambahan sebelum kita lanjut kepada dalil yang kedua. Faedah tambahan ini agak sedikit memerlukan perenungan. Perhatikan ya. Wala tusyriku bihi syai'an. Di dalam firman Allah wala tusyriku bihi syai'an ada dua keumuman. Di dalamnya ada dua keumuman. Ada dua keumuman. Pertama, pada kata syai'an. Syai'an ini artinya sesuatu gitu. Sesuatu itu artinya. Tapi sesuatu di sini maknanya itu umum mencakup segala sesuatu. Dari mana? Nah, ini kita butuh perenungan sedikit. Dari mana? Sisinya la tusyriku ini namanya kalimat larangan. Nahyun. Dan syai'an ini namanya isim nakirah. Isim nakirah itu sesuatu yang belum jelas. Makanya kalau pernah belajar bahasa Arab, suah nangar gitu kan. Apa nakirah, apa ma'rifah, tahulah gitu. Syai'an ini namanya isim nakirah. Nah, isim nakirah konteksnya di sini larangan. Paham konteks kan? Konteks, paham enggak konteks? Siak kalau bahasa Arabnya siak. Konteksnya dilarang. Melarang sesuatu yang dilarang pakai isim nakirah. Ketika isim nakirah dalam konteks larangan itu maknanya umum. Itu kaidah usul fikihnya. Isim nakirah dalam konteks larangan maknanya umum. Kita kembali sekarang kita terjemahkan. Wala tusyriku bihi syai'an. janganlah kalian semua berbuat syirik bihi kepada Allah syai'an, dengan sesuatu kan? Sesuatu di sini maksudnya segala sesuatu, seluruh makhluk di alam semesta. Itu terjemahannya. Syai'an maksudnya adalah segala sesuatu, seluruh makhluk di alam semesta. Para nabi, para rasul, para malaikat, apalagi manusia, manusia di bawah para nabi dan para rasul. Makhluk hidup ataupun yang sudah mati. Di zaman Nabi Adam sampai makhluk terakhir. Masuk dalam kata syai'an di sini. Karena artinya segala sesuatu enggak boleh kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi terjemahannya adalah segala sesuatu makhluk yang ada di alam semesta. Kepada siapa kita dilarang berbuat syirik? Jawabannya dari kata syai'an. Kepada segala sesuatu makhluk yang ada di alam semesta ini. Baik yang di langit maupun yang di bumi. Masuk semuanya di situ dalam kata syai'an. Ini gak ada alasan lagi. Ya kalau orang kafir dulu itu menyembahnya kan pohon-pohon, batu-batu, patung-patung. Kalau kami menyembahnya para nabi. Minta syafaat kepada nabi, kata mereka. Masuk semua dalam dalil ini. Jelas ya? Dan sisi keumuman yang kedua. Sisi keumuman yang kedua. Ini agak sulit sebenarnya. Wala tusyriku bihi syai'an. Ulama menjelaskan. Wala tusyriku, ini fi'il. Fi'il itu di situ terkandung sebuah masdar. Masdar itu kata dasar yang dihapus, yang tidak disebutkan. Apa masdar yang tidak disebutkan di situ? Masdarnya adalah isyrokan. Makanya kita perlu belajar bahasa Arab gitu. Ketika kita berhadapan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kita dengarnya dan kalut. Api masdar. Nah dijelaskan sekarang, tidak mungkin lah. Ya kan? Nanti waktunya kalau sudah pernah belajar bahasa Arab ketemu masdar, kata bayak tubuh katban, katban masdar, itu rupanya masdar. Ya kan? Kota layak tulu kotlan, kotlan itu masdar, itu masdar, apa itu masdar? Kalau sekarang kita enggak mungkin jelaskan ya. Kita jelaskan sisi keumuman yang kedua. La tusyriku ini fi'il. Fi'il, setiap fi'il itu dalam bahasa Arab ada masdar mansub yang dihapus. Takdirnya adalah la tusyriku bihi isrokan. Masdar yang dihapus di situ adalah masdar yang dihapus adalah isrokan. Isrokan. Nyarinya gimana? Asroka yusriku isrokan. Nah, yang pernah bahasa Arab tahu insyaallah dia. Asroka yusriku isrokan. Musyrikun, musrokun, nah, dan seterusnya. Isrokan ini masdar dari tusriku. Karena asal katanya asroka. Terjemahannya bagaimana? Janganlah kalian berbuat syirik. Isrokan dengan segala bentuk kesyirikan. Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah isrokan. Ini adalah isim nakirah. Konteksnya larangan juga. Jangan berbuat syirik kepada Allah segala bentuk kesyirikan. Syirik bentuknya berapa? Syirik bentuknya dua. Syirik besar dan syirik kecil. Larangan ayat ini, jangan berbuat syirik kepada Allah segala bentuk kesyirikan. Syirik besar maupun syirik kecil. Berarti umum enggak? Umum. Jadi ayat ini kita terjemahkan secara sempurna. Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah, baik syirik besar maupun syirik kecil, kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta tanpa terkecuali, baik yang di langit maupun di bumi. Paham? Jelas agama kita ini. Kita tulis berarti isrokan di sini segala bentuk yang artinya adalah segala bentuk kesyirikan yang kecil-kecil maupun besar. Selesai. Kita ulang. Wa'budullah. Bertauhidlah, beribadahlah kalian kepada Allah. Wajib bagi kalian bertauhid kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an. Dan janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah. Baik syirik besar ataupun syirik kecil. Kepada seluruh makhluk di alam semesta ini. Ketika kita dilarang berbuat syirik, berarti perintah kepada kita untuk bertauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dah. Makanya kalau enggak pegang buku, enggak tahu lah apa yang dilamunek, ya kan? Melamun gitu kan. Tapi masih ada yang ditulis di depan, ada yang dilihat. Kemudian sebagai tambahan lagi. Ini tambahan untuk dalil yang nomor belum. Nanti. Kita lanjut dulu dalil yang nomor 5. Nah, nyari dalil nomor 5 kebayahan, mana ini dalilnya? Sekarang dalil yang nomor 5. Ini bisa antum baca yang punya Al-Jadid, baca faedah-faedah yang dapat dipetik, itu kan halaman 7. Faedah yang dapat dipetik. Bukan halaman 7, halaman 14. Di situ beliau beristimbat mengambil faedah dari ayat ini. Kita kalau kita baca, waktu kita itu sangat singkat. Yang penting tujuan kita itu tercapai, kita ingin tahu sisi-sisi dalam pembahasan tauhid. Ini kan penjabaran, setiap ayat itu jelaskan gitu, apa faedahnya. Gak bakalan cukup waktu kita. Kemudian dalil yang nomor 5, yaitu surat Al-An'am. Surat Al-An'am, ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Katakanlah, "Kemari aku bacakan apa yang Rabb kalian haramkan untuk kalian." Perhatikan lafadznya ya. Apa yang Allah haramkan untuk kalian? Berarti dalil ayat ini isinya apa? Perkara-perkara yang Allah haramkan. Paham ya? Pegang dulu itu. Itu nanti jadi istimbat kita. Allah mengharamkan apa saja sih? Pertama, alla tusyriku bihi syai'an. Agar kalian tidak berbuat syirik. Bihi syai'an. Sama dengan kasus ayat yang baru saja kita bahas. Di situ ada dua keumuman. Keumuman pertama dari kata syai'an. Keumuman yang kedua ada masdar mansub. Apa ge mansub ini kan? Masdar lah pokoknya. Ada masdar yang dihapus di situ. Jadi terjemahannya, jangan kalian berbuat syirik kepada Allah, segala bentuk kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, yang di langit, yang di bumi, makhluk yang mulia, apalagi makhluk-makhluk yang hina. Jelas ya? Nah, sisi pendalilannya mana? Atau kita selesaikan dulu ayatnya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Wala taqtulu auladakum min imlaqa, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Nahnu narzukukum wa iyyahum, kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan, dan janganlah mendekati perbuatan keji baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum ta'qilun. Ini adalah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian itu ta'qilun, menjadi orang yang berakal, memahami. Sisi pendalilan dari ayat yang kelima ini, dalil yang kelima. Surat apa tadi? Al-An'am. Al-An'am ayat? Seratus lima puluh satu. Kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Perhatikan lafaz harrama rabbukum. Kesini kemari aku bacakan hal-hal yang Rabb kalian haramkan. Jadi isi dari ayat ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Yang pertama di situ, Allah tusyriku bihi syai'an. Nah, sisi pendalilannya adalah dari kalimat Allah tusyriku bihi syai'an. Allah tusyriku bihi syai'an. Dari mana sisi pendalilannya? Dari ayat ini bahwasanya tauhid itu wajib, karena judulnya wajibnya tauhid. Apa hubungan ayat ini dengan wajibnya tauhid? Sisinya adalah Allah mengapakan tadi? Allah mengharamkan, ya kan? Allah mengharamkan syirik. Ketika Allah haramkan syirik, berarti Allah wajibkan bertauhid. Di sini Allah mengharamkan. Dan yang pertama sekali Allah haramkan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengharamkan syirik, berarti paham? Allah wajibkan kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemahaman kebalikannya dia. Diharamkan sesuatu berarti kita diperintahkan untuk melakukan hal yang sebaliknya. Itu sisi pendalilan bahwasanya tauhid itu wajib dari ayat ini, karena Allah haramkan syirik di sini. Berarti Allah wajibkan kita bertauhid kepada Allah. Faedah kedua, ayat ini isinya adalah hal-hal yang Allah haramkan. Jelas enggak? Dan hal yang pertama yang Allah haramkan adalah tauhid. Berarti hal yang pertama yang Allah haramkan adalah syirik. Berarti perkara yang paling haram adalah syirik. Jelas? Larangan yang paling terlarang adalah syirik. Mungkin kita itu mendengar orang itu berzina dengan ibunya dan kita marah gitu kan? Marah kita. Kadang sampai ada orang yang nyuri ayam. Nah, contoh nyuri ayam, marah kita sampai dibakar coba. Nyuri ayam sampai dibakar. Tapi adakah kemarahan kita kepada orang yang memberikan sesajen kepada pohon-pohon keramat seperti marahnya kita kepada orang yang curi ayam? Padahal hal yang paling haram adalah syirik. Hal yang paling terlarang adalah syirik. Jelas ya? Karena sebelum Allah sebutkan yang lain, pertama sekali Allah sebutkan kalian tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedahnya, keharaman yang paling haram adalah syirik. Larangan yang paling dilarang adalah syirik kepada Allah. Berarti kebalikannya, kewajiban yang paling wajib adalah tauhid. Paham ya? Kewajiban yang paling wajib adalah tauhid. Nah. Keharaman yang paling haram adalah syirik. Berarti kewajiban yang paling wajib adalah tauhid. Kalau sudah sampai di sini, kalau masih ada orang yang memusuhi dakwah tauhid, kita enggak bisa berkata apa-apa lagi gitu. Karena sudah jelas dalil-dalil yang tegas memerintahkan kita bertauhid dan melarang kepada syirik, tapi orang yang menyeru kepada tauhid, melarang dari perbuatan-perbuatan syirik, dimusuhi, kita enggak bisa berkata apa-apa lagi. Karena itu sudah urusan hidayah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang kelima. Dalil yang keenam ini serupa tapi tidak sama. Dalil yang keenam ini serupa tapi tidak sama. Mungkin kita lihat dulu surat Al-An'am ini. Kita mau mengambil faedah dari surat Al-An'am ini. Faedah dari surat Al-An'am adalah 10 wasiat penting di dalam Al-Quran. Ini sampai ayat 151. Itu dia itu sampai ayat yang setelahnya gitu. Surah Al-An'am 152. Ayat yang 152, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dhalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Kemudian ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sempurnakan ayatnya. Berarti surat Al-An'am ayat 151, 152, 153. Isinya apa? 10 wasiat penting di dalam Al-Qur'an. Faedah yang kita ambil dari surat Al-An'am ayat 151 sampai 153, 10 wasiat penting di dalam Al-Quran. Antum buka kalau punya indeks Quran dalam HP-HP antum. Pertama, wasiat pertama, tauhid dan meninggalkan perbuatan syirik. Jelas ya? Wasiat yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Makanya ada dalil hadis yang lain mengatakan, ridullah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu apabila kita membuat ridha kedua orang tua, dan kemurkaan Allah apabila kita membuat murka kedua orang tua. Habis ya? Kita azan dulu, nanti kita lanjutkan. Sempat antum buka jadinya itu surat Al-An'am 151 sampai 153. Terus kita lanjutkan. Di faedah pertama dari ayat ini adalah 10 wasiat dalam surat Al-An'am 151 sampai 153. Wasiat pertama tadi larangan berbuat syirik, perintah untuk bertauhid. Yang kedua, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, larangan membunuh anak. Kalau negara kafir ada itu, anaknya tiba-tiba di tong sampah gitu kan. Yang keempat, larangan mendekati perbuatan keji. Mendekati, ini larangan mendekati. Kalau mendekati saja itu sudah dilarang, apalagi melakukan. Min babi aula, lebih haram lagi kalau melakukan. Jelas ya, larangan di sini mendekati. Itu apa, ungkapan yang sangat indah dari Al-Qur'an. Digunakan dengan tidak mendekati, sehingga kalau mendekati saja dilarang, apalagi melakukan. Kemudian yang kelima, larangan membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan haqqa. Larangan membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan haqqa. Poin yang kelima, kita kasih tambahan. Siapa yang diharamkan untuk dibunuh? Nah itu, siapa yang diharamkan untuk dibunuh? Satu, muslim. Muslim ini diharamkan untuk dibunuh. Yang kedua, kafir zimmi namanya. Kafir zimmi. Kafir zimmi itu orang kafir yang tinggal di negara Islam. Jelas? Kemudian yang ketiga, kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu dia tinggal di negeri kafir, tapi negeri kafir dengan negeri Islam punya perjanjian damai, gencatan senjata. Jadi ada perjanjian damai ini antara negara Islam dengan negara kafir. Orang yang kafir yang berada di negara tersebut yang ada perjanjian damai dengan negara Islam itu haram dibunuh. Kemudian yang keempat, kafir musta'man atau musta'min. Kafir musta'man atau musta'min, siapa? Mereka yang datang ke negara Islam tapi dapat jaminan dari pemerintah atau dari kaum muslimin. Dia enggak tinggal, datang saja gitu, tapi dapat jaminan. Utusan, misalnya kan, utusan dari negeri kafir datang ke negeri Islam, itu haram dibunuh. Siapa yang membunuh mereka? Lam yarih raihatal jannah, tidak mencium bau surga. Kalau kafir saja sampai segitu ancamannya, bagaimana kalau sampai membunuh muslim dengan alasan negara Indonesia negara kafir, dibomlah pos-pos polisi yang di situ ada orang Islam. Siapa yang sengaja membunuh orang Islam, maka ancamannya itu khalidan finnar, kekal di neraka. Cuma dijelaskan oleh ulama, kekal bukan berarti dia enggak keluar di neraka. Maksudnya ada sangat lama dia di neraka. Orang yang sengaja membunuh muslim dengan sengaja tanpa hak, maka dia ancamannya itu khalid, kata Allah Subhanahu wa taala, maksudnya sangat lama di neraka itu. Karena urusan jiwa itu urusan yang berat. Jelas ya? Jadi larangan membunuh itu empat golongan tersebut. Jadi kafir mana yang boleh kita bunuh? Kafir yang boleh dibunuh, kafir harbi. Kafir yang boleh dibunuh, kafir harbi, yaitu yang lagi perang dengan kita nih. Dan mereka pun orang yang wajib perang, bukan anak kecil, bukan orang tua, bukan perempuan, bukan nenek-nenek, bukan. Tapi memang dia orang yang diwajibkan perang gitu loh, sudah akil, sudah baligh. Yaitu ketika perang dengan mereka, uktulul musyrikin, bunuhlah orang-orang musyrik, maksudnya di medan tempur. Orang-orang yang memang berperang, bukan yang tinggal di negara Islam. Makanya memahami agama kita harus benar-benar memahaminya, biar tidak salah paham dan tidak terkena syubhat kerancuan. Jelas ya? Ayatnya mengatakan, jangan membunuh jiwa yang diharamkan. Siapa yang diharamkan tadi? Illa bil haq, kecuali dengan haq. Apa haknya tadi? Illa bil haq tadi ada tiga. Jiwa itu boleh dibunuh kalau ada salah satu dari tiga sebab ini. Sebab yang pertama, ketika dia membunuh, wan nafsu bin nafsi, membunuh harus dibunuh juga. Itu namanya hukum qisas. Jelas ya? Itu hukum qisas dalam Islam. Apa tujuannya? Biar manusia itu tak menggampang-gampangkan dalam nyawa manusia. Dia ketika ingin membunuh orang, berpikirnya itu ribuan kali. Kalau dia membunuh, dia juga harus dibunuh. Jelas ya? Yang kedua, manusia itu boleh dibunuh ketika dia sudah pernah menikah, kemudian dia berzina. Ketika dia sudah pernah menikah sah ini, walaupun belum berhubungan badan, tapi sudah menikah sah, berzina dia, ini dibunuh. Diapakan? Dirajam. As-sayyibuz zani, orang yang sudah pernah nikah kemudian berzina. Jelas ya, hukum Islam berat. Makanya orang-orang yang teriak-teriak tegakkan hukum Islam, yang enggak berhukum dengan hukum Islam kafir. Kita tanya masyarakatnya siap enggak? Jangankan untuk negara, di rumah kita, kita terapkan betul-betul hukum Islam, ngamuk kadang-kadang anak bini, ya enggak? Ini negara loh. Enggak semudah itu. Makanya untuk merubah sebuah negara bukan lewat parlemen. Iya, parlemennya diatur, masyarakatnya belum siap. Kena demo tiap hari antum. Berpikir secara logis. Ingin merubah sesuatu dari akar, dari bawah ini. Ketika yang bawah sudah bagus, yang bawah ini akan tersebar dan semuanya akan bagus. Kalau dirubah parlemen, masyarakatnya belum siap. Mana bisa kita terapkan hukum? Hukum Islam. Begitulah cara berpikirnya Rasul. Rasul dalam membenahi apa yang dibenahi? Tauhid, akidah. Dibagusin dulu akar pondasinya. Baru ketika tauhid sudah mengakar, sahabat itu kuat sendiri imannya. Hal yang dilarang langsung ditinggalkan. Diharamkan khamar, langsung ditumpahkan. Indonesia, coba antum lihat diterapkan hukum Islam. Khamar saja mau coba dihidupkan. Gitu loh, lucu gitu. Makanya kita tidak logis bicaranya. Kemudian yang ketiga, yang boleh dibunuh orang yang murtad. Yang murtad keluar dari agama Islam. Ketika dia keluar dari agama Islam, harus dipenggal kepalanya itu. Itu hukum Islam. Apa tujuannya? Biar tidak mempermainkan agama ini. Agama ini bukan lubang WC. Keluar masuk sesuka hati kita. Dalam Islam gak begitu. Selesai kau kalau murtad. Jelas ya? Ini makanya para sahabat itu orang-orang yang mulia gitu. Syariat itu memang diterapkan oleh mereka sehingga wajar kalau mereka menjadi manusia, manusia mulia. Kemudian wasiat yang keenam, larangan mendekati harta anak yatim, memakan harta anak yatim tanpa hak. Kita selesaikan ya. Yang ketujuh, wasiat untuk berbuat adil di dalam menimbang. Jadi kalau jual beli timbangannya itu harus adil. Begitu juga dalam bermuamalah sehari-hari, kita adil di dalam bersikap kita. Ini bukan cuma dalam timbangan saja, tapi juga dalam berbuat pergaulan sehari-hari, kita berinteraksi dengan manusia. Kemudian yang kedelapan, berbuat adil dalam ucapan, baik di saat marah atau di saat senang, baik kepada orang yang kita suka atau kepada orang yang kita benci, harus adil dalam ucapan. Kemudian yang kesembilan, menunaikan ahdullah. Ahdullah yaitu ibadah kepada Allah, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Nanti antum cari sendiri di mana letak dalilnya gitu. 151 sampai 153. Yang terakhir Allah mengatakan wa inna hadza sirati wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Ikutilah jalan yang lurus. Jangan kalian bercerai-berai mengikuti jalan-jalan yang lain. Wasiatnya, ikutilah jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus? Yaitu jalannya para rasul, jalannya orang-orang siddiq, jalannya para syuhada, dan jalannya orang-orang solihin. Intinya, jalan yang lurus adalah jalan yang dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah, yang telah dipahami oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah jalan yang lurus. Makanya Rasul katakan, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Itulah 10 wasiat penting dari surat Al-An'am 151 sampai 153. Kita baca terus, coba kita praktekkan, kita jaga hal-hal tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini pembahasan kita belum juga nyampe targetnya, rencananya itu selesai gitu kan. Tapi masih tinggal dua dalil. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf mungkin kalau tengah penjelasan ada kata-kata yang salah dan khilaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.